Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa TV streaming Al-Iman, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada kesempatan yang baik ini Allah mencatat pertemuan kita sebagai pertemuan yang bermanfaat dan menjadi salah satu dari amal soleh kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah disebutkan pada pembukaan dari kajian ini, bahwa Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari permasalahan yang paling besar sampai permasalahan yang paling kecil, semuanya diatur oleh Islam. Permasalahan yang paling besar adalah masalah tauhid, masalah akidah, masalah yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla kewajiban manusia untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Karena permasalahan akidah, permasalahan tauhid adalah permasalahan yang terbesar dalam kehidupan seorang hamba Allah, khususnya seorang mukmin di dunia ini. Kemudian juga dari permasalahan yang paling besar itu sampai permasalahan yang paling kecil telah dibahas oleh Islam, telah diatur oleh Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat, yang melakukan satu perbuatan yang buruk, yang baik walaupun setitik atom, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang jelek, walaupun sebesar setitik atom atau sebesar biji sawi, maka dia akan melihatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, yang mengatur semua perilaku manusia. Nah, di antara yang diatur oleh Islam adalah masalah yang berkaitan dengan tidur. Tidur itu bisa menjadi satu nikmat dari Allah. Karena orang kalau tidak bisa tidur, dia akan berusaha, akan berupaya untuk bisa tidur. Dia mendatangi dokter, mempelajari apa sebabnya dia tidak bisa tidur. Maka tidur adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-23. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu tidur kalian di malam hari, wan nahar, dan di siang hari, wabtighaukum min fadlihi. Demikian pula upaya kalian untuk berusaha mencari nafkah, mencari karunia Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mendengar. Nah, ini menunjukkan bahwa tidur adalah di antara tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan adapun yang belum mati dari jiwa itu ketika tidur, fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah memegang, mengambil yang memang dipastikan atau ditakdirkan dia harus mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah mengembalikan roh manusia yang masih memang hidup di dunia ini sampai waktu tertentu. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Tidur itu adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama sebagai mati kecil. Kematian kecil itu adalah tidur. Kematian besar adalah ketika roh seseorang dicabut dan terpisah dari tubuh orang tersebut. Itulah mati yang besar. Adapun ketika seorang tidur, hubungan antara roh dengan jasadnya ada, tetapi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, seorang yang dalam keadaan tidur, dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang orang lain lakukan, apa yang terjadi, dia tidak mengetahui. Karena dia dalam keadaan mati kecil. Jadi tidur adalah disebut oleh para ulama dan istilah al-maut as-saghir. Kemudian yang dibahas dalam kitab adab-adab tidur ini adalah bab yang ke-127. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, babu adabin naum wal ittija' wal qu'ud wal majlis wal jalis wal ru'ya. Bab tentang adab-adab yang mencakup adab tidur, adab terlentang, adab duduk, adab bermajlis, dan adab ketika seorang mimpi. Adapun hadis yang dibawakan oleh beliau An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang pertama adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma. Jadi Al-Bara dan ayahnya Azib, dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyhi, apabila beliau mendatangi tempat tidur beliau, mendatangi kasur beliau, nama ala syiqqihi al-ayman. Beliau tidur dengan menindih sisi kanan beliau. Jadi menjadikan sisi kanan itu yang ditindih. Jadi menghadap ke arah yang dengan posisi menindihkan sisi kanan dari itu tubuh beliau. Thumma qal, kemudian beliau berdoa ketika tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Hanya karena aku mengharapkan rahmatmu. Dan aku takut dari azabmu. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Tiada tempat bersandar. Dan tiada pula jalan keselamatan dari azabmu. Illa ilaih, kecuali dan kembali kepada Engkau, ya Allah. Amantu bikitabika alladhi arsalta. Aku beriman kepada kitabmu. Alladhi anzalta. Yang telah Engkau turunkan. Amantu bikitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang kau telah turunkan. Ini Al-Quranul Karim. Wa nabiyika alladhi arsalta. Dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari adab-adab tidur. Ya. Yaitu seorang berdoa ketika dia akan tidur. Karena seorang tidak mengetahui apakah dia masih dibangunkan lagi setelah dia tidur. Apa dia masih diberikan panjang umur, diberi kesempatan untuk hidup lagi. Ataukah tidurnya adalah tidur yang membawa dia kepada kematian? Dia tidak tahu. Oleh karena itu Islam dan Nabiul Islam sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab di dalam dia tidur. Bagaimana dia berpisah dengan dunia nyatanya. Dia akan dibawa kepada dunia yang dia tidak tahu apa akibat yang terjadi. Kalau dia dalam keadaan dalam dunia tersebut, yaitu dalam tidurnya. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini nanti akan dijelaskan tentang adab yang lain, ya, seperti seorang hendaknya berwudu ketika akan tidur, nanti akan dibahas pada hadis berikutnya. Tetapi inti dari hadis ini kita melihat bahwa salah satu dari adab tidur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib ini, ya, adalah tidur dengan menindihkan sisi kanan, yakni pada permulaan tidur. Adapun nanti dia berbalik ke kiri atau dia tidur terlentang, itu tidak ada masalah. Karena seorang kalau tidur dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Ya, tapi ketika permulaan dia tidur, hendaklah dia menindikan sisi kanannya. Yang kedua, dari adab yang diajarkan dalam hadis ini, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kandungan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini sangat memiliki makna yang luar biasa. Apabila seorang mempelajari, mendalami kalimat per kalimat yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan tidur, ini luar biasa. Dia akan mendapatkan betapa seorang mukmin harus menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan segala urusannya kepada Allah di saat dia akan tidur. Karena dia tidak tahu apakah dia bangun setelah tidurnya atau tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ajarkan ketika akan tidur pada hadis ini, beliau mengatakan Allahumma, ya Allah, jadi meminta kepada Allah, menyeru kepada Allah, jangan menyeru kepada selain Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Karena dia akan tidur, dia serahkan dirinya ini, tubuhnya beserta jiwa yang ada dalam tubuh ini, dia serahkan pada Allah. Sehingga kalau dia ditakdirkan meninggal, dia meninggal dalam keadaan dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Pasrah. Kemudian yang kedua yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wawajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku, aku hadapkan wajahku kepada engkau. Inilah sikap seorang mukmin. Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia khusyuk kepada Allah. Dia tidak bermuka dua, tapi wajahnya diarahkan hanya kepada Allah. Menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang manusia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Zat yang akan membangkitkan manusia di hari kiamat kelak. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang mukmin mengarahkan wajahnya hanya kepada Allah. Dia tidak mengharapkan dari manusia, tapi dia mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Karena manusia tentu ketika dia tidur, dia meninggalkan banyak urusan yang belum terselesaikan. Banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak tugas yang akan dia lanjutkan. Belum lagi urusan keluarganya, urusan pekerjaannya, urusan hutang piutangnya jika ada, dan yang lainnya. Jadi berbagai macam urusan yang ketika dia tidur masih banyak urusan itu belum dia selesaikan. Maka dia menyerahkan pada Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, ya Allah, aku serahkan urusanku kepada engkau. Sehingga mengandung makna, seandainya engkau takdirkan mati dalam tidurku ini, Aku telah menyerahkan urusanku kepada Engkau, ya Allah. Orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengurusinya. Allah akan menyelesaikannya. Karena dia tawakal pada Allah. Dia pasrah kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang kita menyerahkan segala urusan kita. Allah adalah sebaik-baik zat yang kita menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Tidak ada yang lebih dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang ketika dia akan tidur, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Seorang itu bisa tidur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyandarkan diri kepada Allah dalam keadaan ketidakmampuannya. Dia sandarkan dirinya, punggungnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di malam hari. Atau di saat dia tidur. Maka dia mengucapkan, wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepada Engkau, ya Allah. Karena Allah adalah tempat sandaran yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita jangan menyandarkan diri kita kepada selain Allah. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah dalam berbagai macam urusan. Karena Allah sandaran yang paling kuat. Sandaran yang maha kaya. Sandaran yang maha kuasa. Sandaran yang maha mendengar. Dialah Allah dan segala kesempurnaan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogyanya seorang hamba menjadikan Allah sebagai sandarannya dalam semua urusannya. Walja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Ketika aku lakukan hal ini semuanya Allah, aku menyerahkan diri kepadamu. Aku arahkan wajahku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menyandarkan segala kehidupanku kepada Engkau, ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Hanya karena aku ini mengharapkan dari Engkau. Seorang hamba, dia mengharapkan dari Allah, bukan dari yang lainnya. Ketika dia beribadah, ketika dia berbuat baik, ketika dia melakukan amal-amal kebaikannya atau amal kebaikan, dia hanya mengharapkan dari Allah. Rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, pemaafan Allah, surga Allah. Dia berharap pada Allah Azza wa Jalla. Karena yang memiliki itu semuanya hanya Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia berbuat, ketika dia beramal, dia menyerahkan ya karena berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan rahmatnya, ampunannya, dan seterusnya. Wa rahbatan ilaik. Dan juga karena takut kepada Allah. Karena Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa. Maka seorang takut pada Allah. Azab Allah itu pedih. Azab Allah itu sangat menyakitkan. Seorang tidak mampu untuk memikulnya, untuk merasakannya. Maka dia rahbatan. Ketika dia melakukan satu amal kebaikan, karena berharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah seyogyanya sikap seorang mukmin. Dia ibarat seekor burung yang memiliki dua sayap. yang dengan kedua sayapnya burung itu bisa terbang kemana dia inginkan. Nah, sayap yang pertama bagi seorang mukmin adalah raghbah, harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, harapan akan rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya, ampunannya. Dan yang kedua adalah ar-rahbah, rasa takutnya kepada Allah, takut akan adab Allah, takut akan murka Allah, takut akan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin yang memiliki dua hal ini, maka dia akan stabil dalam kehidupannya, dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya Allah, la malja'a, tidak ada tempat bersandar, yakni kecuali Engkau ya Allah. Karena seorang hamba yang bersandar kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana telah kami jelaskan. Wala manja minka illa ilaik. Dan seorang tidak mungkin mendapatkan jalan keselamatan kecuali illa ilaik, kecuali dengan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Dan mengakui semua kesalahannya, semua dosanya, semua kemungkaran yang dia lakukan. Dia kembali kepada Allah dan bertaubat. Karena itulah jalan keselamatan yang dengannya dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari akibat dosa yang dia lakukan, dari akibat kemaksiatan yang dia lakukan. Maka tiada jalan menuju Allah untuk selamat dari azabnya kecuali dengan kembali kepadanya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Allah. Berlari dengan bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Maka orang mukmin, orang beriman yang memahami betul bahwa dia tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali dan kembali kepada Allah tatkala dia berbuat dosa, tatkala dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat dan meminta ampun, istighfar, dan menyesali perbuatannya dan mengadu semua dosanya kepada Allah bahwa dia telah berbuat. Makanya diharapkannya hanya ampunan Allah, rahmat Allah. Jadi demikian sikap seorang mukmin. Dia beriman bahwa tiada tempat sandaran. La malja'a wa la manja. Dan tidak ada jalan keselamatan dari azab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan dia mengucapkan, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Dia ucapkan kalimat ini agar dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim adalah merangkum semua permasalahan, semua prinsip-prinsip, semua petunjuk dirangkum oleh Al-Quranul Karim. Maka dia beriman kepada Al-Quranul Karim di saat dia akan tidur. Kalau-kalau dia mati, dia telah menyatakan bahwa dia beriman kepada Al-Quranul Karim. dan semua isi dan kandungannya. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang wajib bagi setiap manusia di muka bumi ini untuk beriman kepadanya, siapapun orangnya, dari aliran manapun dia. Seorang mukmin ketika dia akan tidur, dia mengucapkan kalimat ini. Dan dia beriman kepada nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Tidak ada nabi sesudah beliau. Nabi yang terakhir ini diimani oleh Musa, bahwa akan muncul dan akan lahir seorang nabi. Diimani oleh seluruh para rasul. Diimani oleh Isa bin Maryam. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang Yahudi tidak beriman kepada Muhammad, tetapi nabi mereka Musa dan Harun beriman dan telah memberitahukan akan adanya datangnya seorang rasul yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Beliau diimani oleh Isa bin Maryam. Walaupun umat beliau tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Isa bin Maryam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah memberitahukan kepada umatnya, kepada Bani Israel, akan datangnya seorang rasul, seorang nabi. Yang bernama Ahmad alaihi salatu wassalam. Wala jami wa ala jamil anbiya war rusul alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa alaihi salam beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah memberitahukan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Nabi Isa mengatakan pada umatnya, dan aku memberikan berita gembira akan datangnya seorang rasul sesudah aku yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahukan oleh Nabi sallam. Sudah diberitahukan oleh Isa bin Maryam. Lah yang anehnya, umat beliau tidak beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau beriman. Maka seorang mukmin ketika dia akan tidur, dia menyatakan kalimat-kalimat keimanan. Beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada Rasulullah. Itu sudah mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Nah, ini diambil dari hadis ini. Yang diambil dari hadis Al-Bara bin Azib ini diantaranya adalah bahwa orang yang akan kembali kepada Allah, dia harus menuju Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan bagi kita tentang adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kewajiban kita untuk beriman kepada beliau. Jadi hadis ini mengandung kewajiban seorang mukmin untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri mengucapkan kalimat ini. Padahal beliau Nabiullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman bahwasanya beliau adalah Rasul Allah, sebagaimana yang lainnya beriman. Bahkan beliau lebih beriman akan dirinya sebagai seorang Rasul daripada yang lainnya. Makanya beliau mengucapkan kalimat ini. Di dalam tasyahud pun begitu. Beliau membaca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu. Nabi mengucapkan kalimat ini yang menunjukkan bahwa beliau beriman pada dirinya sebagai seorang rasul. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, itu lebih wajib bagi beliau daripada yang lainnya. Artinya bahwa beliau beriman kepada dirinya sebagai seorang rasul adalah wajib, bahkan lebih wajib. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga diambil dari hadis ini, ketika diajarkan atau diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepada engkau, yakni dengan hatinya. Dia beriman kepada Allah dan hatinya. Dia hadapkan kepada wajahnya kepada Allah dan hatinya. Karena seorang ketika sholat, ada dua hal yang diarahkan kepada Allah Ta'ala. Fisiknya menghadap ke kiblat, yang menghadap Allah Azza wa Jalla, dan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fisiknya menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah, dan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang orang atau seorang hamba yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Di sini pentingnya seorang bertawakal pada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Maka di sini pentingnya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nanti ada hadis berikutnya, masih hadis Al-Bara bin Azib. Di sini nanti ada satu tambahan, yaitu berkaitan dengan wudu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib ini, "Idza ataita majja'aka fatawaddu' wudu'aka lis-shalah." Apabila Anda akan mengerjakan salat, apabila Anda akan tidur, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudhu'lah sebagaimana wudhu'mu ketika akan sholat. Nah, ini menunjukkan salah satu sunnah dari tidur adalah seorang itu berwudhu. Nanti insya Allah kita lanjutkan dan kita jelaskan tentang hadis ini secara menyeluruh. Karena masih ada hadis yang berikutnya, dan juga hadis Al-Bara bin Azib, yang dia merupakan bagian dari hadis yang kita baca tadi, tapi disendirikan oleh An-Nawawi untuk nomor yang berikutnya. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena waktu telah selesai, insyaAllah setelah ini akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Anwar Ihsan. Maka kami akan mengakhiri dan kami kembalikan kepada Al-Ah Abu Ayyub. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa radio televisi Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang pada pagi hari ini memulai pembahasan tentang adab-adab seputar tidur. Dan kini kita akan memasuki sesi yang kedua. Ada tiga pertanyaan dari para pendengar sekalian yang masuk pada pagi hari ini akan kami ajukan kepada Ustaz Mubarak Bamualim Hafizahullah Ta'ala untuk dijawab. Dan langsung saja kita ke Lamongan dari Bapak Edi dari Lamongan. Beliau menanyakan, assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz, makmum yang ketinggalan imam dalam membaca Al-Fatihah, apakah makmum tidak perlu menambah satu rakaat? Padahal Fatihah dalam sholat harus dibaca. Syukran, wassalamualaikum. Baik, pertanyaan beliau dari Lamongan tentang seorang makmum yang tidak mendapatkan surat bacaan surat Al-Fatihah. Tidak mendapatkan bacaan surat Al-Fatihah ini ada dua makna. Yang pertama, tidak mendapatkan secara keseluruhan. Artinya contohnya, ketika dia datang, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Yang kedua, tidak mendapatkan surat Al-Fatihah, yaitu setengah. Ketika dia datang sholat berjamaah, imam telah membaca misalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga dia tidak mendengar dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini makna ketinggalan mendengar membaca Al-Fatihah. Sekarang apa yang dilakukan? Apakah dia harus menambah satu rakaat atau tidak? Sebetulnya masalah ini ada ikhtilaf di antara ulama, ya, yang masyhur. Tetapi yang menjadi pendapat mayoritas kaum muslimin atau ulama-ulama muslimin, ini pada umumnya mayoritas jumhur ulama, bahwa seorang yang mendapat rukunya imam ketika dia datang dan dia itu masbuk, dia datang soal berjamaah terlambat, tetapi dia masih mendapatkan rukuknya imam. Imam sedang ruku, dia masuk. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Rukuk. Dapat rukuknya imam. Dia membaca tasbih, rukuk. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhana rabbil azim wa bihamdi. Jumhur ulama mengatakan dia mendapat satu rakaat. Dia mendapat satu rakaat. Berarti kalau dia datang, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, atau sudah beberapa ayat Al-Fatihah dibacakan oleh imam, maka dia dapat satu rakaat. Ya. Tetapi perbedaannya dari apa yang saya sebutkan tadi, antara yang pertama dan yang kedua, kalau yang pertama itu dia sudah tidak sempat membaca Al-Fatihah, dia hanya mendapat rukuk. Maka dia langsung ruku. Dan dia mendapat satu rakaat. Sedangkan yang kedua, ketika imam sedang berdiri sholat, sudah selesai baca Al-Fatihah, makmum masih mempunyai kesempatan membaca Al-Fatihah, maka bacalah. Misalnya dia datang, imam sedang membaca, Wadduha wal-layli idha saja. Kita datang, Allahu Akbar, kemudian membaca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai selesai. Imam baca surat. Karena kita masih mempunyai kesempatan membaca Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Itu pendapat saya yang atau memilih pendapat yang tersebut. Bahwa kalau makmum datang masih mempunyai kesempatan membaca Al-Fatihah, sementara dia tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam dari bacaan Al-Fatihah, maka dia membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, kita masuk ke penanya yang kedua dari Bapak Nur di Jombang. Beliau menanyakan, Ustadz, saya sudah berdoa, tapi kadang-kadang bermimpi yang tidak enak. Itu bagaimana, Ustadz? Kemudian yang kedua, kalau sudah wudu, kemudian belum tidur, terus batal, apa wudu lagi? Itu saja, Ustadz. Baik, pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Nur dari Jombang. Pertanyaan yang pertama, ketika seorang berdoa atau seorang sudah berdoa dan itu terjadi, ya, apa yang ditanyakan ini pun terjadi, kadang-kadang terjadi pada kita pun demikian. Kita sudah berwudu, sudah berdoa, baca ayatul kursi, tapi toh kadang-kadang masih ada hal-hal mimpi yang kurang baik, ya. Nah, ini ya hal yang wajar, ada hikmahnya. Tetapi ini kadang-kadang, tidak sering. Tidak sering. Ya mungkin bisa jadi bacaan kita kurang khusyuk. Kita sekedar melalui bacaan itu tanpa artinya memahami maknanya atau tanpa betul-betul bersandar kepada Allah SWT. Ya, atau ada hikmah lain yang diinginkan oleh Allah. Ada hikmah lain yang kita tidak tahu. Jadi kalau yang ditanyakan kadang-kadang memang ada, betul. Tapi itu kadang-kadang, bukan setiap kali kita tidur berdoa kemudian selalu mimpi yang jelek, tidak. Ya, tapi kadang-kadang. Dan itu hal yang wajar, Allah Ta'ala alam. Yang jelas ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, kalau seorang telah berwudu, kemudian dia masih belum tidur, kadang-kadang masih ada kerjaan sedikit, kemudian batal wudunya, apakah dia wudu lagi sebelum tidur itu? Saya mengatakan iya. Oleh karena itu, kami katakan, seorang itu berwudu kalau betul-betul sudah akan tidur. Ya. Kalau masih lihat ada kerjaan, kira-kira yang masih dia kerjakan atau yang lainnya, sebaiknya ditunda tidurnya, ya, ditunda wudunya. Ya. Jadi dia berwudu betul-betul kalau sudah akan tidur. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Bapak Jumarno. Pertanyaannya, ketika ada orang yang meninggal dan kita disuruh untuk mengumumkan di musola, dan bagaimana jika yang meninggal itu non-muslim? Kemudian bagaimana dengan bab takziah kepada keluarga yang masih hidup saja? Apa semua ini diperbolehkan? Ustaz. Baik. Tentang yang kami ketahui pada umumnya, di masyarakat Islam, kalaupun ada pengumuman kematian, itu bukan untuk orang selain muslim. Ini pada umumnya. Lah ini aneh pertanyaannya. Kok ada di satu masyarakat Islam, komunitas muslim, ada pengumuman di masjid misalnya, kok yang diumumkan itu bukan orang muslim? Jadi tidak lumrah lah. Ya. Ini tidak biasa. Ya. Tidak umum, aneh. Ya. Jadi kami berharap atau sebaiknya dirubah. Orang meninggal itu yang muslim, yang biasa dan pada umumnya diumumkan. Selain muslim tidak diumumkan. Ya. Jadi cukup, kalau memang diumumkan, cukup hanya orang muslim, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian tentang takziah kepada keluarga yang masih hidup saja. Ya memang kita takziah itu kepada orang yang meninggal itu kepada keluarganya. Kalau kita ke kuburan, orang mati kita ke kuburan itu namanya ziarah. Bukan takziah. Jadi takziah itu kepada orang keluarga yang ditinggal mati oleh seseorang. Seorang anak atau seorang tinggal mati oleh ayahnya. Ya kita datang pada anaknya. Kita ikut mendoakan, kita berduka kematian ayahnya, itu nama takziah. Kita menyuruh dia sabar atas musibah menimpa dirinya. Itu nama takziah, menghibur orang yang kena musibah. Itu pada keluarganya. Wallahu a'lam.